Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Baik, untuk malam hari ini setoran hafalannya libur dulu. Persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu terkait dengan fawaid ghaddul basar. Faidah-faidah dari menundukkan pandangan. Di antaranya adalah orang yang menundukkan pandangannya akan diberikan oleh Allah kekuatan firasat. Nah, di sini akan saya tambahkan keterangan terkait dengan permasalahan firasat. Dari kitab Madarijus Salikin ternyata lebih luas dibahas permasalahan firasat ini. Ya, Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Itu pada tepatnya pada jilid kedua. Kalau kitab yang saya miliki, halaman 83 sampai selesai. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan al-firasatu salasatu anwa'in. Firasat itu ada tiga. Tiga macam. Ya. Yang pertama adalah firasatun imaniyah. Firasatun imaniyah. Yang pertama adalah firasat karena keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Nah. Dan itulah yang diinginkan dalam pembahasan yang kemarin kita bahas. Orang yang menundukkan pandangan akan diberikan kekuatan firasat, ya. Dan itu juga yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 75, Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Nah. Barakallahu fikum. Sesungguhnya pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk mutawassimin. Barakallahu fikum. Nah, mutawassimin ditafsirkan oleh Mujahid mutafarrisin. Orang-orang yang memiliki firasat kuat. Nah, dia akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan dia bisa menilainya. Orang-orang yang memiliki firasat yang kuat. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan akan diberikan firasat yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasababuha, kata beliau, adapun sebab orang itu punya firasat keimanan, nurun yakdzifuhu Allah fi qalbi 'abdihi. Nurun yakdzifuhu Allah fi qalbi 'abdihi. Dia adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan di dalam hati hamba-Nya. Jadi hati orang yang beriman itu punya cahaya. Yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Sehingga dia akan bisa menilai antara al-haq dan al-batil dengan kekuatan firasatnya. Makanya di dalam sebagian atsar salaf itu innal fitna idza aqbalat arawahu al ulama. Ya. Fitnah itu kalau datang yang pertama kali mengenalinya adalah para ulama. Ini bakal jadi fitnah besar. Ya, peristiwa ini bakal jadi fitnah besar. Nah, barakallahu fikum. Iya. Adapun orang-orang jahil kayaknya itu enggak masalah besar. Iya. Masalah biasa. Naam. Wa idza adbarat, tapi kalau fitnah itu sudah berlalu, arafahu al juhala. Orang-orang yang bodoh baru mengerti. Nah, ya. Jadi dengan firasat keimanan ini, seorang yang Allah berikan cahaya pada hatinya, dia bisa langsung bisa menilai ini al-haq, ini al-batil. Ma'ahu al-haq, ma'ahu al-batil. Nah, yang di bawah masih gupek, ya, masih keruh. Na'am barakallahu fikum. Yang ini bersuara, yang ini bersuara bingung, ada yang bingung. Nah, tapi orang-orang yang Allah berikan kekuatan iman, dia langsung bisa menilai. Ini al-haq, ini al-batil. Barakallahu fikum. Naam. Dengan firasat keimanannya yang kuat. Barakallahu fikum. Naam. Al-hali wal-atil. Naam. Wal-hali wal-atili. Was-sadiq wal-kadhib. Barakallahu fikum. Was-sadiq wal-kadhib. Ya, antara orang yang jujur dan antara orang yang berdusta. Nah, ya. Baik. Fitnah ketika melanda, barakallahu fikum, orang-orang seperti kita bingung, siapa sih yang benar ini? Ya. Nah, al-haq itu bersama siapa sih? Yang ini menyuarakan al-haq, yang itu menyuarakan al-haq. Nah, tapi orang yang Allah berikan kekuatan firasat iman, mereka tidak bingung. Mereka tahu. Ya. Ini shadiq wa ini kadzib. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان. Dan firasat seperti ini sesuai dengan kadar kekuatan iman seseorang. Nah. فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. Barang siapa yang kuat imannya, maka firasatnya akan semakin tajam. Seperti yang disebutkan kemarin. Bahwasanya Al-Kirmani, firasatnya enggak pernah meleset. Ya. Kalau firasat dia mengatakan ini, benar. Nah, orang yang semakin kuat imannya, firasatnya semakin tajam. Barakallahu fikum. Nanti akan kita bacakan beberapa contoh ya. Biar lebih jelas barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ada satu keterangan yang cukup bagus. Qala Abu Hafs, ini tidak saya bacakan semua ya. Saya barakallahu fikum ambil petikan-petikan penting dalam kalamnya beliau. Qala Abu Hafs An-Naisaburi laisa li ahadin ayyadda'iya al-firasata. Laisa li ahadin ayyadda'iya al-firasata. Naam. Dan tidaklah pantas bagi seseorang untuk mengklaim ya kalau dirinya adalah ahli firasat. Ikhwan ya. Nah, karena firasat ini sama seperti barakallahu fikum karomahnya para wali. Ya, sebagaimana seorang wali tidak akan mungkin mengklaim dirinya memiliki karomah, begitu juga seorang tidak akan mungkin yang memang punya firasat yang benar, dia tidak akan mengklaim, ya, saya ini ahli firasat, enggak pernah. Nah, karena apa? Firasat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia datangkan tiba-tiba seperti ahli nujum. Ya, nah. Ustaz, bagaimana menurut antum tentang ini? Sebentar. Nah, itu udah ahli nujum namanya. Namanya firasat itu tiba-tiba. Paham ya? Sebagaimana seorang wali mendapatkan karamah, enggak bisa dia usahakan. Ya, tiba-tiba dia dapat saja. Potongan-potongan barakallahu fikum, na'am, cuplikan-cuplikan seolah dia memiliki visual. Enggak bisa kalau di barakallahu fikum, na'am, dipaksakan itu misalnya gimana menurut? Enggak. Dia tiba-tiba dapat. Nah, firasat langsung. Firasat ana begini. Ya. Barakallahu fikum. Itu kata beliau, itu penting. Kenapa? Landasan argumentasi beliau, walakin yattaqil firasah minal ghair. Tetapi hendaknya dia itu merasa takut firasat dari orang lain. Barakallahu fikum. Nah, li'anna nabi qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Nah, karena Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min, ya, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Nah, jadi Nabi mengatakan takut dari firasat orang. Ya, artinya kita barakallahu fikum mengkhawatirkan kalau ada orang yang beriman punya firasat tentang suatu perkara. Bukan dia mengklaim itu untuk dirinya sendiri. Paham ikhwan ya? Nah. Jadi itu menunjukkan bahwa firasat ini bukan seperti kahana. Ya, bukan seperti perdukunan disuruh meramal begitu. Nah, Ustaz coba antum lihat firasat antum gimana ya? Nah, jodohannya gimana Ustaz? Cepat atau lambat? Nah, itu perdukunan nanti namanya ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Firasah itu sesuatu yang barakallahu fikum ya. Naam, tiba-tiba. Jadi bukan sekehendak dia bisa ya, barakallahu fikum, meramalkan kejadian. Itu kahana, itu perdukunan. Barakallahu fikum. Nah. Itu poin penting ya. Jadi firasat seorang mukmin itu bukanlah sesuatu yang bisa dia munculkan ketika dia mau, tidak, tapi itu sama seperti karomah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ada lagi poin yang bagus, barakallahu fikum. Lanjut lagi poin yang tadi ya, dari pernyataan Abu Hafs, walam yakul tafarrasu. Ya, walam yakul tafarrasu. Dan Nabi tidak mengatakan hendaknya kalian kerahkan firasat kalian. Tidak. Ya kan? Nah. Tapi Nabi mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian dari firasatnya orang beriman. Nah, Nabi tidak memerintahkan untuk apa? Kerahkan firasat kalian. Nah. Ya. Latih. Nah. Atau munculkan. Itu bukan sesuatu yang barakallahu fikum, na'am, bisa dimunculkan dengan seketika barakallahu fikum. Selanjutnya pernyataan Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki. Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki menggunakan hamzah. Antaki akhirnya kaf bukan kaf ya. Antaki Asim Ibnu Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki. Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki. Kata beliau, "Idza jalastum ahlas sidqi." Ya. Masyaallah. "Idza jalastum ahlas sidqi fajalisuhum bisidqi." Nah. Ini peringatan dari beliau. "Idza jalastum ahlas sidqi fajalisuhum bisidqi." Fa innahum jawasisul qulub. Fa innahum jawasisul qulub. Yadkhuluna fi qulubikum. Wa yukhrijuna min haitsu la tahtasibuna. Barakallahu fikum. Naam. Kata Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki, "Idza jalastum ahlas sidqi fajalisuhum bisidqi." Kalau kalian duduk bersama orang-orang yang jujur, ya. Orang-orang yang jujur, maka hendaknya kalian duduk dengan kejujuran. Jangan coba-coba membohongi mereka. Nah. Fa'innahum jawasisul qulub. Karena mereka itu punya mata-mata untuk hatimu. Nah. Punya firasat tadi. Orang yang saleh, orang yang mukmin, orang yang jujur imannya. Jangan coba-coba kamu bohongi dia. Ya. Jujur kamu. Kenapa? Karena mereka punya mata-mata untuk hati. Nah, yadkhuluna fi qulubikum, di mana dia bisa masuk ke dalam hati kalian. Yukhrijuna min haitsu la tahtasibun, dan mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatimu tanpa kamu merasa. Ya, itu seorang yang mukmin, seorang alim yang rabbani. Nah, ketika antum bermajlis dengan dia, mencoba membohongi dia, langsung paham. Ya, ana khawatir fulan ini pembohong. Dia tidak ngomong langsung mungkin dengan orangnya langsung, tapi dengan orang-orang dekatnya. Ya, ini orang berbahaya. Nah, firasat ana nggak bagus tentang dia. Ya, nah, yang lain-lain ya nggak tahu, nggak mengerti. Kayaknya baik-baik aja. Nah. Ya. Watola zaman. Terbukti. Ya kan? Nah. Ya. Barakallahu fiik. Sehingga kalau bermajlis dengan orang-orang yang shadiq, jangan coba-coba membohongi mereka. Karena mereka punya mata-mata untuk hatimu. Ya. Nah. Karena barakallahu fiikum, para ulama yang rabbani itu sudah punya pengalaman, ya, berhadapan dengan sekian banyak orang, tahu orang-orang yang dari cara dia berbicara, dari cara dia memandang, nanti akan ada ilmu berikutnya, barakallahu fikum, itu yang menjadi penopang firasat juga, ya, naam, tahu, ini orang jujur, ini orang bohong. Jadi kalau kamu berhadapan dengan orang yang jujur, jangan berusaha untuk membohongi mereka, pasti kamu akan terbaca. Ini bukan ilmu ramal-meramal ya, barakallahu fikum. Karena Allah berikan nur pada hati mereka, barakallahu fikum. Nah. Disebutkan oleh beliau, ini enggak usah antum catat ya, kisah barakallahu fikum. Kanal Junaid yauman yatakallam 'alan nas fa waqafa 'alaihi syabun nasraniyun mutanakkiran. Adalah Junaid, salah seorang tokoh suluk yang terkenal, Junaid barakallahu fikum ya, banyak ulama-ulama salaf yang belajar dari dia. Al-Junaid ini pernah berbicara di hadapan manusia, taklim begitu. Kemudian ada seorang pemuda Nasrani yang berhenti dan mengingkari ya perbincangan beliau. Artinya ya enggak sukalah. Nah, ya. Kiai apa itu? Kiai abal-abal. Nah, mungkin gitu ya. Mengingkari. Kemudian faqala ayyuha syaikh, ma ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ngetes anak muda ini. Eh syaikh, Pak Kiai, saya mau nanya ini. Bagaimana pendapat Anda tentang makna ucapan Nabi, hati-hati kamu dari firasat orang yang beriman, karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atraqal Junaid. Maka Al-Junaid menundukkan kepalanya. Gitu ya. Nunduk sejenak. Nah. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Waqala, dan Junaid mengatakan, aslim. Kamu hendaknya masuk Islam. Nah. Faqad hana waktu islamika. Sudah waktunya kamu masuk Islam. Ya. Waktu itu pemuda ini, kiai abal-abal kan. Nah, enggak nyambung ditanya apa makna dari ya, hati-hati dari firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah, maka masa suruh saya masuk Islam? Kayak balabal ini. Nah. Tidak lama kemudian, berapa waktu? Fa'aslamal ghulam. Benar. Anak muda itu masuk Islam. Ya, panjang mungkin kisahnya. Benar. Dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu contoh barakallahu fikum. Contoh yang lain sebelumnya berikutnya lagi pernyataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, afrasun nasi salasatun. Ada tiga orang yang firasatnya itu sangat kuat. Al-Aziz fi Yusuf. Yang pertama adalah Al-Aziz ya, seorang pejabat Mesir, firasat dia tentang Nabi Yusuf. Nah, dinukilkan dalam ayat Al-Qur'an, qala limra'atihi akrimi maswa asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Itu masih nemu Yusuf ya kan, masih dijual beli dalam perbudakan. Nah, pejabat tadi lihat, senang dia. Punya firasat baik tentang anak ini. Ya, anak ini nanti bagus untuk ya menolong kota Mesir ya kan. Dia punya firasat yang bagus. Akrimi maswa. Tolong anak ini dimuliakan. Ngomong istrinya. Kamu rawat baik-baik. Semoga saja anak ini memberikan manfaat untuk kita. Atau kita bisa jadikan dia seorang anak. Ternyata benar. Ya kan? Ketika kasus Raja Mimpi ada. Tidak ada yang bisa mentakwil. Benar. Ternyata dengan takwilnya Nabi Yusuf. Itu menyelamatkan kota Mesir. Dari paceklik yang bertahun-tahun. Al-Aziz, ya tambah naik dia. Ya, Yusuf naik derajatnya, Al-Aziz, pejabat tadi juga tambah naik. Firasatnya kuat tentang Nabi Yusuf. Wabnatu Syu'aib, hina qalat li abiha fi Musa. Yang kedua adalah firasat putrinya Nabi Syu'aib, ketika dia berkata kepada ayahnya tentang Nabi Musa, ista'jirhu. Nah, ya. Wahai ayahanda, kamu sewa jasa pemuda ini. Nah, ya, fa innahu laqawiyun amin. Karena dia ini sangat kuat dan orangnya bisa dipercaya. Firasatnya dari mana dia tahu? Yang pertama, Nabi Musa membantu anaknya Syu'aib ini untuk mengangkat penutup yang begitu berat. Itu kalau orang-orang biasa kampungnya itu orang banyak untuk memindah penutup sumur itu. Iya, tapi Musa, Nabi Musa sendirian. Nah, sehingga dia bisa ngambil air di sumur tadi. Kuat nih berarti orang laki-laki. Dari mana dia tahu orang ini bisa dipercaya? Ketika Nabi Musa berjalan di belakang, bajunya siwer-siwer. Nabi Musa mengatakan, enggak, kalian belakang aja, biar saya depan. Berarti ini laki-laki baik. Enggak aji mumpung, ya kan, orang-orang zaman sekarang. Wah, rezeki nomplok katanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tahu putrinya, berarti ini laki-laki baik ini, amanah ini. Ya, abi, sewa saja jasa orang ini. Nah, ternyata benar, memberikan manfaat untuk mereka. Ya kan? Nah. Yang ketiga, barakallahu fikum, wa imra'atu fir'aun hina qalat qurratu aini, ya qurratu ainin li walaka la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Nah, ketika menemukan Nabi Musa dalam aliran sungai Nil, ya ketika hendak dibunuh oleh pengawal, maka istrinya Fir'aun mengatakan, ini penyejuk mata saya, ini hiburan saya, wahai baginda. Ya, wahai paduka raja. Ini bisa jadi apa? Penghibur aku dan kamu. Nah, barakallahu fikum. Ya, jangan dibunuh anak ini, dikecualikan ya. Siapa tahu dia memberikan manfaat untuk kita, atau kita jadikan dia anak angkat. Nah, dan ternyata benar, memberikan manfaat kepada istrinya Fir'aun. Dia mendapatkan keimanan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu dari Ibnu Mas'ud. Ya, contoh orang-orang terdahulu yang punya firasat. Adapun dari kalangan para sahabat, barakallahu fikum, sangat ma'ruf adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Barakallahu fikum, sampai beliau mendapatkan gelar Al-Mulhim. Orang yang sering mendapatkan ilham dari Allah. Firasat tadi. Di antaranya, marra sawat ibnu qarib falam ya'rifhu. Sawat ibnu qarib melewati Umar ibnu Khattab dan Umar ibnu Khattab enggak pernah kenal sebelumnya, lewat. Lewat jalan. Faqala laqad akhta'a dhanni aw anna hadha kahin. Umar ngomong sama teman-teman, orang tadi lewat. Beliau mengatakan, dugaanku bisa salah sih. Atau firasat saya, ini orang dukun. Ya, yang baru saya lewat ini dukun. Tapi firasat saya bisa salah, kata beliau. Nah. Tayyib. Aw kana ya'rif al-kahana fil jahiliyah. Atau paling tidak, ya, walaupun orang ini sekarang bukan dukun, dulu di masa jahiliyah, dia pakarnya perdukunan. Nah. Falamma jalasa baina yadaihi qala lahu dzalika Umar. Tatkala benar bermajelis, Umar enggak basa-basi. Ingin membuktikan firasatnya. Ya. Nah, ya akhi, saudaraku. Saya ingin bertanya. Kamu seorang dukun atau dulu pada masa jahiliyah pernah mengerti perdukunan? Nah, langsung enggak basa-basi. Ya kan? Karena kalau ngomong di belakang ghibah nantinya kan. Langsung aja ngomong. Nah. Faqala subhanallah. Ya amiral mu'minin. Mastaqbaltu ahadan min julasaika bimisli mastaqbaltani bi. Nah. Dia mengatakan. Subhanallah wahai amirul mu'minin. Saya belum pernah berjumpa. Ya dengan seseorang. Dari teman-teman yang kamu miliki, seperti kamu menyambut saya. Jadi langsung terkesan dia. Faqala lahu Umar, barakallahu fikum, ma kunna alaihi fil jahiliyah a'zam min dzalik. Ya, artinya apa yang ditanyakan oleh Umar tadi benar. Dan Umar mengatakan, yang kami lakukan di masa jahiliyah jauh lebih hebat dari yang kamu miliki. Artinya orang-orang Quraisy juga, masalah kahana pada masa jahiliyah, jago-jago juga yang namanya magic-magicnya itu, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Walakin akhbarani amma, atau walakin akhbirni amma sa'altuka anhu. Ya. Tapi tolong kabarkan kepada saya tentang apa yang saya tanyakan kepada kamu tadi. Benar enggak? Faqala sadaqta ya amirul mu'minin. Kuntu kahinan fil jahiliyah. Kemudian beliau mengatakan, benar wahai amirul mu'minin. Dulu memang saya pada masa jahiliyah adalah seorang dukun. Ya. Firasatnya tajam. Tepat. Barakallahu fikum. Nah. Begitu juga contoh yang lain. Barakallahu fikum. Al-mu'adzin yu'adzin. Nah. Tayyib. Contoh yang lain, barakallahu fikum, di kalangan para sahabat adalah sahabat Utsman ibn Affan. Beliau juga memiliki firasat yang tajam. Yang bercerita adalah Anas bin Malik. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu an, dakhaltu ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa kuntu ra'aitu imra'atan fit tariqi ta'ammaltu mahasinaha. Nah muda. Nah, kata Anas, aku pernah masuk menemui Utsman ibn Affan dan sebelum aku menemui beliau di jalan aku pernah melihat memperhatikan seorang wanita yang begitu elok. Nah, ya. Beliau terpesona melihat barakallahu fiik seorang wanita yang ya ayu, cantik. Nah, barakallahu fiik. Set gitu ya, barakallahu fiik. Nah, biasa. Pandangan ya pertama. Terus setelah itu beliau akan menundukkan pandangan. Tapi pandangan pertama itu begitu berkesan. Nah. Faqala Utsman radhiyallahu an yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zina zahirun fi ainihi. Utsman langsung ngomong. Masuk menemui saya salah seorang di kalangan kalian. Orang yang pada kedua matanya masih ada bekas-bekas zina. Padahal Utsman gak tahu. Tapi dia lihat dari bekas pandangan atau cara Anas memandang itu. Utsman dapat firasat. Ini kayaknya melihat seorang wanita yang cantik. Matanya itu beda. Ya. Nah, kayak barakallahu fikum antara melihat dan tidak masih fokusnya itu kebayangan, ya. Cuplikan-cuplikan tadi yang dia lihat barakallahu. Jadi Utsman tahu. Ya, salah seorang kalian tadi masuk, saya melihat di kedua matanya masih ada bekas-bekas pandangan zina. Nah, ya kan? Barakallahu. Memandang sesuatu tidak dihalalkan. Zina mata namanya. Barakallahu fikum. Nah, itu Utsman. Makanya jangan main-main sama orang yang shadiq, orang yang dikenal dengan firasat yang kuat, Anda jangan berusaha membohongi mereka. Ya, enggak bisa. Jujur aja. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, guru beliau sendiri Ibnu Taimiyah, wa laqad syahadtu min firasati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umuran ajibatan, kata beliau. Dan saya sendiri menyaksikan bagaimana firasat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu banyak perkara-perkara yang mengagumkan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa malam usyahidhu minha a'zham wa a'zham, kata beliau. Dan yang tidak langsung saya saksikan, itu jauh lebih hebat lagi. Ya, yang beliau saksikan saja, beliau terkagum-kagum bagaimana firasat Ibnu Taimiyah yang begitu tajam. Yang kalau beliau dengar dari cerita kawan-kawannya, murid-muridnya Ibnu Taimiyah yang lain, lebih hebat lagi firasatnya. Di antaranya yang sangat beliau ingat itu adalah, barakallahu fikum, ketika pada masa-masa itu kan pasukan Tatar Mongol itu benar-benar barakallahu fikum menggila, ya kan? Nah, dataran Asia itu hampir dilahap semua sama mereka. Asia kan termasuk benua yang sangat besar. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tidak terkecuali adalah Damaskus. Barakallahu fikum. Tempat beliau tinggal. Nah. Akhbaro ashabahu bidukhuli tatar syam. Sanata tis'in wa tis'ina wa sittimi'ah. Wa anna juyushal muslimin tuksar. Beliau sempat memberikan info kepada murid-muridnya, teman-teman dekatnya, dan beliau mengatakan firasat sebentar lagi Damaskus akan diserang oleh orang-orang Tatar. Nah, barakallahu fikum. Ya, pada tahun barakallahu fikum 699 Hijriah. Dulu tentukan tahunnya. Dapat firasatnya. Dan kata beliau, bala tentara kaum muslimin akan kalah. Pertama kali serangan tadi. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib. Wahada kata beliau. Qabla ayyahi matatar bil harakah. Dan itu beliau sudah beritahu sama murid-muridnya. Orang-orang yang dekat sama beliau saja. Sebelum. Ya. Bangsa Tatar itu punya persiapan untuk melakukan pergerakan untuk menyerang Damaskus. Jauh sebelum itu. Tapi beliau sudah dapat firasat. Damaskus tidak akan luput dari ekspansi yang dilakukan oleh Tatar. Barakallahu'alaikum. Fawaqa'ah. Dan ternyata benar. Ya, pada tahun itu benar-benar suku Mongol, Tatar, barakallahu'alaikum, melakukan ekspansi perluasan kekuasaannya ke Damaskus. Gak meleset. Itu yang buat Ibnu Qayyim geleng-geleng kepala. Ya kan? Aji, luar biasa. Guruku ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kesempatan yang kedua yang juga membuat beliau kagum. Ya, barakallahu fikum. Wa akhbaran nas wal umara sanata isnai isnataini wa sabi'i mi'atin lamma taharrakat tatar wa qasadu syam anna da'irata wal hazimata 'alaihim. Beliau mengabarkan kepada masyarakat. Naam, kalau tadi majlisnya rahasia. Ya, karena apa? Ini akan memberikan rasa takut. Kalau belum apa-apa sudah diinfokan, itu akan memukul mental rakyat. Orang-orang tertentu saja. Tapi yang satu ini karena isinya adalah motivasi. Dan beliau menghabarkan kepada masyarakat dan para penguasa, barakallahu fikum, ya, tatkala bangsa Tatar itu, barakallahu fikum, ya, sudah mulai menyerang, mengadakan pergerakan militer dan menuju Syam, beliau mengatakan yang menang nanti adalah, ya, kaum muslimin. Nah, artinya mungkin pertama kali kita kaget dipukul sama mereka, tapi beliau punya firasat bahwa kaum muslimin di Syam akan berhasil memukul mundur orang-orang Tatar. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa aqsama alladhi adzalika akthar min 70 yaminan. Dan beliau sampai bersumpah barakallahu fikum lebih dari 70 kali. Yakin saya kita pasti menang padahal, ya kan? Barakallahu fikum dari segala sisi ya. Nam suku Tatar Mongol itu sudah di atas mereka. Nah, tapi kok belum bisa yakin itu? Dari sisi persenjataan, dari sisi mental, dari sisi penguasaan barakallahu fikum. Nah, ya yang lain itu sudah ada mau rencana barakallahu fikum na'am exodus ya. Pindah besar-besaran ya. Lebih baik kita ngungsi aja daripada ngeladeni orang Tatar yang mesti kalah. Tapi Ibnu Taimiyah berusaha meyakinkan. Pasti menang kita. Percaya, yakin. Wallahi, wallahi. Lebih dari 70 kali. Barakallahu fikum. Nah. Tapi, falamma aktsaru alayya faqultu la tuktsiru. Tatkala Ibnu Taimiyah sering bersumpah seperti itu. Dan beliau mengatakan, sudahlah. Syekh, jangan banyak-banyak seperti itu ya. Ya sudahlah. Nah, kalau terlalu pede tapi jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Qul insyaallah, ya. Bilang insyaallah Mbok Yasir, Ustaz, ya. Kyai, nah, barakallahu fikum. Syekh, insya Allahnya mana? Nah. Fayaqul, beliau mengatakan, insya Allah tahtikon la ta'likon. Nah, tetap kotot beliau mengatakan. Ya, insya Allah pasti. Nah, bukan ragu-ragu insya Allah. Pasti menang kita. Barakallahu fikum. Dan benar. Ya, waqa'a. Itu termasuk sejarah. Barakallahu fikum, di mana ya suku Tatar, Mongol merasakan bagaimana pahitnya dikalahkan oleh barakallahu fikum ya sebuah negeri yang tidak mereka perhitungkan. Mereka mengatakan paling gampang ngalahin Syam ini. Barakallahu, enggak seperti barakallahu fikum na'am negeri-negeri yang lain. Ya, bahkan disebutkan pada masa itu saking orang Islam itu sudah runtuh mentalnya, barakallahu fikum, nah pasukan Tatar itu masuk rumah, orangnya semua enggak lari, saking takut. Gitu ya. Masuk pakai topeng mereka disembelih. Mati. Ada satu yang barakallahu fikum melihat, ternyata perempuan ini yang masuk. Iya. Dari rambutnya ngumpul postur, wah ini perempuan. Berani di akhirnya kelahi. Ya, barakallahu fikum. Nah, saking jatuhnya mental. Nah, ya, enggak berani ngapa-ngapain karena sudah di dalam benak mereka Tatar itu jago perang, barakallahu fikum ya. Nah, bisa meloncat sana, meloncat sini ya kan. Ilmu kungfunya hebat, barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi dengan barakallahu fikum motivasi dari beliau ya, dengan strategi-strategi yang jitu dari beliau, pasukan Tatar berhasil mundur, barakallahu. Itu dua peristiwa yang sangat membuat Ibnu Qayyim sangat kagum dengan beliau. Wa kana firasatuhu al-juz'iyyah fi khilali hataini al-waqi'ataini mislul matar, kata beliau. Nah, dan ketajaman firasat Ibnu Taimiyah di antara dua peristiwa tadi kayak hujan. Sering sekali firasatnya itu benar. Ya, tepat. Nah, beliau punya firasat ini, barakallahu fikum, terjadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib itu firasahnya barakallahu fikum ya kaum mukminin, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Nah. Qala marratan. Yadkhulu alayya ashabi wa ghairi wa ghairihim. Fa ara fi wujuhihim wa ayunihim umuran la azkuruha lahum. Beliau pernah ngomong. Pada satu ketika teman-teman beliau yang lainnya, murid-murid beliau masuk menemui Ibnu Taimiyah. Dan beliau langsung dapat firasat. Saya melihat pada wajah-wajah mereka, mata-mata mereka, satu perkara yang saya tidak sebutkan kepada mereka. Beliau langsung dapat firasat. Fulan seperti ini, Alan seperti ini, Abu Fulan seperti ini. Tapi tidak beliau sebutkan. Nah, beliau dapat firasat tentang masing-masing orang yang ada di majelis itu. Faqultu lahu aw ghairi law akhbartahum, ya, maka saya mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, Syekh, mbok ya dikasih tahu jenengan melihat apa, nah dapat firasat apa dengan kita-kita ini, ya, kenapa tidak Anda kasih tahu? Faqala aturiduna an akuna mu'arrafan kamu arif alulat, maka beliau mengatakan, apa kamu pengen saya kayak dukun? Hah? Seperti dukunnya para penguasa itu? Enggak, ini rahasia. Ya, nah biarkan dia terjadi sebagaimana yang saya dapatkan. Tidak dikasih tahu sama beliau, rahasia beliau. Cuma beliau dapat firasat, fulan bakal seperti ini, Alan bakal seperti ini. Nah, paham kan ya? Nah, jadi orang yang punya firasat tajam itu, barangkali tidak semuanya dia sampaikan. Ada yang dia sampaikan, ada yang dia simpen. Naam. Ya, biarkan itu terjadi. Barakallahu fikum. Naam. Seperti yang Allah inginkan. Banyak kan? Nah, kalau antum pengen seperti itu, ya sebagaimana yang kita baca kemarin, ya orang yang punya firasat tajam seperti itu, ya tadi dia akan selalu menundukkan pandangannya dari perkara yang haram. Ya, nah, enggak suka lihat yang haram-haram, enggak suka dengar yang haram-haram, barakallahu fikum. Ibadahnya rajin, ya, belajarnya rajin, amalnya rajin. Akan diberikan firasat setajam itu, barakallahu fikum. Nah, karena kesolehan, ya, karena keimanan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jenis yang kedua dari firasat, barakallahu fikum. Adalah firasatur riyadhah wal ju' was sahri wat takhalli. Firasatur riyadhah wal ju' was sahri wat takhalli. Firasat yang muncul karena apa? Dilatih. Nah, ya. Riyadhah itu dilatih. Entah latihan fisik atau latihan jiwa. Ya, meditasi, yoga, barakallahu fikum, naam. Itu. Ya. Baik. Jadi ada latihan fisiknya, ada latihan batin. Nah, dilatih. Walju, tadi lapar, ya. Mengosongkan perut. Nah, berlapar-lapar ria, barakallahu fikum. Wasahr, ya. Apa ya? Begadang, tidur, gak tidur malam, watakhalli, menyendiri. Menjadi tadi ya, nah, melakukan meditasi, pertapaan, barakallahu fikum. Itu bisa mendapatkan firasat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Taib, kata beliau, fa'inna nafsa idha tajarradat anil awa'iq, sara laha minal farisati wal kashfi bihasabi tajarrudiha. Nah, catat poin yang tadi saya, ini tidak usah dicatat ya. Nah, kata beliau, karena jiwa itu ketika dia dikosongkan dari penghalang-penghalang, nah, maka dia akan memiliki firasat dan menyingkap ya perkara-perkara yang samar sesuai dengan kemampuan dia dalam mengosongkan jiwanya. Nah, barakallahu fikum. Wa hadhihi firasatun mustarikatun bainal mu'min wal kafir. Firasat yang seperti ini berserikat antaranya orang mukmin dan kafir. Jadi orang kafir ada yang juga punya firasat. Tapi bukan karena imannya. Nah, itu waqi' ya kan? Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti yang terjadi pada rahib. Rahib-rahib, biksu, pendeta, ya kan, yang mereka mengadakan meditasi, pertapaan, barakallahu fikum, ya. Naam, tayyib. Iya, memang mereka mendapatkan mukasyafat tadi. Firasat tadi, barakallahu fikum. Nah, karena latihan ya, melatih diri, barakallahu fikum tadi, dengan banyaknya meditasi, kemudian barakallahu fikum olahraga, ya, olah jiwa, barakallahu fikum banyak mengosongkan perut. Benar kata beliau. Itu memang dengan latihan tertentu, ya, seorang bisa memiliki firasat. Kemampuan firasat tadi, barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wala tadullu ala iman, wala ala wilayatin. Firasat yang seperti ini tidaklah menunjukkan keimanan seseorang, tidak juga menunjukkan kewalian. Paham ya? Nah, seperti ini yang biasanya tadi bisa dia munculkan kapanpun. Ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Tolong kamu baca bagaimana firasatmu tentang ini. Nah, ya, dia sudah latihan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wa katsirun minal juhal yaghtarru biha. Dan kebanyakan orang-orang bodoh tertipu dengannya. Ya. Jadilah kayak seperti cenayang-cenayang itu, barakallahu fikum, naam. Tayyib, ya, dia bisa, ya, kayak meramalkan sesuatu. Nah, ya sesuatu yang mungkin untuk terjadi barakallahu fikum. Tapi itu sekali lagi bukan menunjukkan keimanan dia, bukan menunjukkan kewalian dia, tidak menunjukkan sebuah keutamaan. Ya, sesuatu yang memang Allah beri untuk mereka. Ya, sebagaimana Allah berikan mereka perkara dunia. Barakallahu fikum. Nah, mungkin untuk terjadi ya. Orang-orang kafir itu sebagiannya punya firasat yang tajam, khususnya tadi orang kafir yang melakukan latihan. Yang terakhir, al-firasatu salisah. Kalau ini dipelajari, beda lagi. Kalau tadi yang kedua dilatih. Kalau yang pertama itu muhibah. Paham ya? Bentuk firasat yang datangnya enggak bisa dipaksakan. Yang pertama. Yang kedua dilatih. Ya, barakallah. Yang ketiga dipelajari. Apa itu? Al-firasatu al-khalqiyatu. Al-firasatu al-khalqiyatu. Firasat yang diambil dari barakallahu fikum, ya, penciptaan seseorang. Artinya postur tubuh, bentuk tubuh seseorang. Jadi dengan melihat, ya, kepala, mata, hidung, bibir, telinga, itu bisa diprediksi barakallahu fikum tentang orang ini seperti apa. Oh, si fulan ini pemarah. Si fulan ini ya barakallahu fikum orangnya ya santun. Nah, jadi dari bentuk tubuh itu bisa dipelajari karakter orang. Itu namanya kalau dalam ilmu dunia ya ilmu psikologi namanya fisiognomi. Ya, fisiognomi. Fisik kan fisik, ya. Nah, dari fisik, nomi itu mempelajari barakallahu fikum ya tentang ilmu dan karakter orang tadi dari fisiknya. Namanya fisiognomi. Itu dipelajari dan mereka ada risetnya, penelitian. Itu dipelajari dalam ilmu psikologi. Ya, nah, disebutkan ada ilmunya. Bentuk kepala yang besar, ya, itu menunjukkan kata beliau si'atul aql. Nah, ini aghlabiyah ya. Nah, pada umumnya orang itu kalau kepalanya besar biasanya akalnya itu luas. Nah, wasagri ar-ra'si ya menunjukkan apa? Sagr al-aql. Orang yang kecil kepalanya berarti kecil juga akalnya. Nah, ya. Waalaikumsalam. Orang yang memiliki dada yang luas, ya. Nah, kemudian jarak antara dua pundak ini lebar, waalaikumsalam. Nah, itu juga punya menunjukkan karakternya dia. Nah, orang yang matanya sipit, ya, waalaikumsalam. Kemudian pandangannya itu waalaikumsalam redup, ya, nggak bersinar, kayak nggak ada cahayanya lah. Nah, oh ya, paham ya? Kayak nggak bersinar lah matanya. Nah, menunjukkan orang ini orang yang tadi barakallahu fikum lemah, ya, baladah, agak barakallahu fikum dalam idiot begitu. Nah, ya, artinya menunjukkan karakter seperti itu barakallahu fikum. Nah, itu namanya firasah al-khalqiyah. Dan itu dipelajari, ya, ada ilmunya. Namanya fisiognomi, barakallahu fikum. Dari ulama kita yang dikenal kata beliau di sini adalah Imam Syafi'i. Beliau punya ta'lif dalam masalah ini. Imam Syafi'i mempelajarinya. Dan ini ada faedahnya untuk ilmu keduniaan, ya. Dari para hakim ketika dia ingin memutuskan satu perkara, nah, itu dia melihat, ya kan? Makanya ada yang namanya alat tes kebohongan dan kejujuran orang itu. Iya, nah, barakallahu fikum. Dari cara dia berbicara, kemudian gerak tangannya. Iya, nah, ketika dia menyampaikan pandangan matanya. Nah, seorang hakim itu belajar itu. Ilmu ini dipelajari. Iya, nah, jadi pengen tahu ini orang benar atau salah. Ayo, Pak, ya. Nah, ini kalau dikumpulkan, ya. dia punya kekuatan iman, dia juga punya ilmu ini, dia pelajari, itu ada bukunya, ya, karakter seperti ini sendiri, itu Imam Syafi'i yang punya. Kemudian yang punya juga adalah Fakhruddin Ar-Razi, Fakhruddin, Fakhruddin, beliau juga punya, ya. Dan barakallahu fikum, universitas-universitas kesehatan itu juga mempelajarinya. Pak Ihwan ya. Nah, jadi kalau dia punya iman, juga belajar ini, barakallahu fikum, ya. Kemudian juga ada ya latihan-latihan tadi, tambah tajam. Nah, iya, barakallahu fikum. Nah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari orang berbicara itu bisa ketahuan kondisi kejiwaannya. Nabi menggunakan hal tersebut. Rasul mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, saya tahu kamu sedang marah atau kamu sedang senang. Bagaimana Anda tahu? Iya. Kalau kamu senang, kamu akan mengatakan, ya, bala wa Rabbi Muhammad. Kalau kamu lagi marah, kamu mengatakan, la wa Rabbi Ibrahim. Kalau kamu ngomong nama saya, berarti kamu lagi senang. Kalau kamu gak menyebut nama saya, berarti lagi marah sama saya. Benar. Paham ya? Barakallahu fikum. Begitu juga ketika Nabi Sulaiman menghukumi dua ibu yang saling berselisih, yang ngaku ini anaknya, ya itu juga sama. Beliau membaca gerak-geriknya. Ya kan? Nah, dipancing oleh beliau. Nah, itu ilmu barakallahu fikum firasat antara muhibah dengan apa? Dengan dirasah. Ya. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Nah, itu sedikit barakallahu fikum ya. Kalau ingin lebih luas lagi, langsung dirujuk kitab Madarijus Salikin. Ada fasal khusus yang beliau buat tentang firasat. Nah, sengaja saya bacakan karena jarang disampaikan ya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.